الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات التعليق على نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. قد انتهينا من المقدمات ومن أسباب التيمم، وقفنا عند قول المؤلف: فينوي الطهارة ويقول بسم الله. Ini adalah setelah beliau membuka majlis dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang kedua dari pertemuan kita yang membahas risalah Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di mana sebelumnya kita telah menyelesaikan mukaddimah atau pembukaan yang menjelaskan tentang sebab-sebab tayammum, dan kita telah sampai kepada perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang tata cara tayammum. Kata beliau, fayanwi taharah, lalu dia berniat untuk bersuci, yaitu pada saat dia bertayammum. Wa yaqulu bismillah, lalu dia mengucapkan bismillah. Wa yadribu al-ardha marratan wahidatan yamsahu biha jami'a wajhihi wa kaffayhi wa yakfihi. Lalu berkata Sa'id rahimahullah, dan dia menghentakkan tangannya ke permukaan bumi satu kali hentakan. Yamsahu biha jami'a wajhihi wa kaffayhi, yang dengannya dia mengusap seluruh wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wa yakfihi, dan hal itu mencukupi dia. Wa yanubu manaba taharatil ma fi kulli syai, dan dia menggantikan posisi bersuci dengan air dalam segala hal. Fi hadha an-nas thalath qadaya. Awalan sifatut tayammum. Dalam perkataan yang beliau sebutkan di sini ada tiga permasalahan. Yang pertama, cara melakukan tayammum. Sifatut tayammum awalan an-niyyatu wa hiya syartun 'inda 'ammati ahli al-'ilm wa ad-dalil innamal a'malu binniyyat. Adapun tata cara tayammum, yang pertama dia harus berniat, dan niat merupakan syarat menurut mayoritas para ulama. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wal maqsudu bi ishtirat an-niyyah annahu yajibu 'inda at-tayammum an yanwi raf'a ma 'alayhi min hadathin akbar aw asghar aw ينوي فعل عمل يجب أو تجب أو تستحب له الطهارة كالصلاة. Yang dimaksud berniat, yang itu menjadi syarat bersuci ketika tayammum, bahwasanya ketika dia hendak memulai tayammumnya, maka dia meniatkan di dalam dirinya, berniat untuk mengangkat hadas akbar atau hadas asghar, hadas besar atau hadas kecil, atau dia berniat untuk melakukan apa yang wajib untuk dia lakukan, ataukah perkara yang dianjurkan baginya bersuci pada saat dia memulai tayammumnya. Thaniyan at-tasmiyatu, وليست واجبة عند الجمهور قياسا على الوضوء. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah menyebut basmalah, mengucapkan bismillah ketika bertayamum, dan ini bukanlah perkara yang wajib menurut jumhur ulama sebagai bentuk qiyas. Jadi dikiaskan kepada amalan wudu, sebagaimana mengucapkan basmalah ketika berwudu bukan merupakan hal yang wajib, maka demikian pula ketika tayammum. Lam yarid dalilun khasun fi tasmiyati litayammum. Tidak ada dalil khusus yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran mengucapkan basmalah ketika tayammum. Wa innama min babil qiyas inda ba'd al ulama. Namun mereka menganjurkan untuk membaca basmalah ketika tayammum dengan alasan dikiaskan kepada basmalah ketika berwudu. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Thalithan wa yadribu al-ardha ay as-sa'id at-tayyib at-tahir bi kaffayh. Kemudian yang ketiga, cara tayammum adalah menghentakkan, memukulkan ke permukaan bumi dari sesuatu yang baik, yang suci, dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Rabi'an qawluhu marratan wahidah wa la tushra'u az-ziyadatu wa at-takrar li'adami thubut az-ziyadati fi ahadith sahihah. Kemudian cara yang keempat, perkataan beliau sekali hentakan. Jadi memukulkan ke permukaan bumi itu hanya satu kali dan tidak disyariatkan lebih dari itu atau mengulang-ulanginya, karena tidak ada riwayat yang sahih adanya penambahan dari sekali hentakan di dalam hadis-hadis yang sahih. وهذا هو قول كثير من السلف وعامة أهل الحديث والحنابلة من بين الأئمة الأربعة. Dan ini adalah merupakan pandangan kebanyakan dari kalangan para ulama ahlul hadith dan كثير من لا كثير من السلف والحنابلة. حنابلة. Dan pendapat banyak dari kalangan para ulama ussalaf, dan demikian pula dari madhab al-Hanabilah. Wa fi qawlihi yamsahu biha jami'a wajhihi wa kaffayhi masail. Dan pada ucapan beliau setelah dia menghentakkan kedua tangannya ke permukaan bumi, maka dia pun mengusap seluruh wajahnya dan kedua telapak tangannya. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Masalah al-ula أنه يمسح بها جميع وجهه وكفيه مرة واحدة ولا يستحب تكرار المسح للكفين عند الجمهور. Permasalahan yang pertama, dia mengusap seluruh wajahnya dan kedua telapak tangannya satu kali saja. Pada saat dia mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya, dia mengusap satu kali saja. Jadi tidak dianjurkan mengulang-ulangi mengusap kedua telapak tangannya. Ini menurut pandangan jumhur atau mayoritas para ulama. Al-mas'alatu tsaniyah la tushra'u az-ziyadatu 'ala al-kaffayni kad-dira'ain. Permasalahan yang kedua, permasalahan yang kedua bahwa tidak disyariatkan menambah ketika mengusap melebihi kedua telapak tangan, maksudnya hingga ke pergelangan tangan. Jadi tidak dianjurkan lebih dari itu, mengusap sampai ke lengan misalnya, maka ini tidak dianjurkan. Li'anna sunnata al-iqtisaru 'ala al-kaffayn. Karena yang sunnah yang diriwayatkan dalam hadis mencukupkan kedua telapak tangan saja. لحديث عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم مسح على وجهه وكفيه. Hal ini berdasarkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, cukup bagimu ketika bertayamum untuk melakukan dengan kedua tanganmu demikian. Lalu kemudian beliau menghentakkan kedua tangannya dengan sekali hentakan ke permukaan bumi. Lalu beliau mencukupkan mengusap masing-masing satu kali dan mengusap hanya sampai ke pergelangan tangan. Fi lafdhin lil Bukhari yakfika al wajhu wal kaffan. Dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan dengan lafaz cukup bagimu mengusap wajah dan kedua telapak tangan, maksudnya sampai ke pergelangan tangan. Wal aslu fil ibadat al manh hatta yaqum dalil al mashru'iyyah. Dan asal hukum dalam melakukan perkara ibadah adalah tidak boleh kita melakukan sesuatu sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hal yang demikian disyariatkan. ولا يوجد دليل على استحباب تكرار التيمم ولا على الزيادة على الكفين كالذراعين. Dan tidak ditemukan ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya mengulang-ulangi tayamum ketika mengusap, dan tidak pula ditemukan dalil mengusap lebih atau melebihi dari kedua telapak tangan seperti mengusap lengan. المسألة الثالثة أنه يجب تعميم بشرة الوجه والكفين بالمسح عند عامة أهل العلم. Kemudian permasalahan yang ketiga, pada saat melakukan tayamum maka wajib untuk mengusap keumuman wajah secara menyeluruh wajah, demikian pula kedua telapak tangan menurut pandangan mayoritas para ulama. وعند بعضهم يجب تعميم شعر اللحيه. Dan ada sebagian para ulama mengatakan pada saat mengusap maka wajib hukumnya mengusap jenggot, ya. Jenggotnya juga termasuk di antara yang wajib diusap, mengusap jenggot secara umum. المساله الرابعه ان الترتيب بمسح الوجه ثم الكفين مشروع بالاجماع. Kemudian permasalahan yang berikutnya, permasalahan yang keempat, bahwa menyebutkan secara berurutan dengan mengusap wajah, kemudian setelah itu mengusap kedua telapak tangan, itu adalah perkara yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan para ulama. لِأَنَّ اللَّهَ بَدَأَ بِالْوَجْهِ فِي الْآيَةِ. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat tentang tayamum, Allah Azza wa Jalla memulai dengan menyebutkan wajah. Wajah terlebih dahulu, lalu kemudian menyebutkan kedua telapak tangan. Wa dhahaba ba'd al-ulama ila wujub at-tartib wa ba'dhum ila istihbabihi wal fi'l ahwab. Wal fi'l ahwab, tartib ahwab. Dan sebagian para ulama mereka berpandangan wajib ketika mengusap dengan mengurutkan, yaitu mendahului mengusap wajah, kemudian setelah itu mengusap kedua telapak tangan. Ada sebagian para ulama menganggap bahwa itu adalah perkara yang sunnah, tidak sampai kepada yang wajib, namun melakukannya dengan cara berurutan itu lebih baik. وأما الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين أو الكفين فهو مستحب كما في الوضوء. Adapun mengurutkan antara yang kanan dan yang kiri, yaitu mendahulukan yang kanan Kemudian setelah itu mengusap yang kiri, maka ini adalah perkara yang hukumnya anjuran atau mustahab, sebagaimana halnya ketika seseorang berwudu. Mas'alatul khamisah yajuzu an-nafkhu fil yad wa yajuzu nafdhu al-yad ba'da dharb al-ard wa qabla al-mashi 'inda akthari ahli al-'ilm. Permasalahan yang kelima, ketika melakukan tayammum itu diperbolehkan meniup, diperbolehkan meniup di tangan setelah seorang menghentakkannya ke permukaan bumi, mungkin ada yang melekat dari debu atau yang semisalnya, maka boleh seseorang itu meniupnya. Dan diperbolehkan bagi seorang untuk melakukan hal itu setelah dia menghentakkan kedua tangannya dan sebelum dia mengusapnya, sebelum dia menggunakan kedua tangannya untuk mengusap. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Qala al-mu'allif wa yakfih ay wa takfih tilka as-sifah ay wa yakfih at-tawaddu wa yakfih at-tayammum 'an al-wudu' fi al-hadath al-akbar wa fi al-hadath al-akbar fi al-hadath al-asghar wa al-hadath al-akbar. Berkata Sa'di rahimahullah ta'ala, dan mencukupkan dia hal tersebut. Maksudnya dengan melakukan tayammum ini, maka itu sudah mencukupi dia dari berwudu dalam hal mengangkat hadas asghar, demikian pula dalam hal mengangkat hadas akbar, itu sudah mewakili dan menggantikan kedudukan mandi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal yakfika. Sebab di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakfika, itu sudah mencukupi bagimu. Wa ma ahsana al-iktifa' bima iktafa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah indahnya seseorang mencukupkan dirinya dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa cukup dengannya. Wa man lam yakfihi ma kafahu fala kafahu Allah. Dan barang siapa yang tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa cukup dengannya, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Wa qala asy-Syaukani rahimahullah, wa ma ahsana al-iqtisar 'ala ma thabat wa irahatil 'ibad mimma lam yathbut. Disebutkan oleh asy-Syaukani rahimahullah ta'ala bahwa begitu indahnya seseorang mencukupkan dengan apa yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengistirahatkan para hamba dari hal-hal yang tidak sahih yang diriwayatkan dari Nabi. Qala al-mu'allif wa yanubu manab taharati al-ma'i fi kulli shay'. Berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan tayammum tersebut menduduki kedudukan bersuci dengan menggunakan air itu dalam segala sesuatu. Wa hadha fihi masail. Al-mas'alatu al-ula anna al-ma'a huwa al-asl wa anna at-tayammuma huwa al-far'u wal badal. Wa hadhihi al-mas'alah dhakarnaha fi awwali kalam al-mu'allif. Dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, bahwa air itu hukum asal di dalam bersuci. Adapun tayammum itu adalah cabang atau dia sebagai pengganti apabila tidak memungkinkan menggunakan air. Dan permasalahan ini termasuk permasalahan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Mu'allif di awal kitab. Al-Mas'alatu Thaniyah min qawa'idi wa ahkamil asl. Permasalahan yang kedua, termasuk di antara kaidah dan hukum-hukum yang ini adalah merupakan hukum asal. Al-ashl al-awwal annahu yajib al-'amal bil asl 'inda al-qudrah. Prinsip yang pertama, bahwa wajib hukumnya beramal dengan apa yang menjadi hukum asal selama seseorang itu mampu untuk melakukannya. Wala yajuzu al-udul wal intiqal 'an al-asl ila al-far' wal badal illa 'inda 'adam al-asl hissan aw hukma. Dan tidak diperbolehkan seseorang berpaling dan berpindah dari hukum asal lalu beralih kepada hukum pengganti kecuali apabila hukum asalnya itu tidak ada. Apakah secara his, maksudnya air itu tidak ditemukan sama sekali, ataukah secara hukum seseorang tidak mampu menggunakannya, air ada namun dia tidak bisa memanfaatkannya. وهذه قاعدة فقهية وقد ذكر المؤلف في بداية الكلام فإذا عدم الماء إلى آخره عدل إلى التيمم. Dan ini merupakan kaidah fikih dan Al-Syeikh al-Mu'allif telah menyebutkan di awal ucapannya ketika menjelaskan tentang hukum tayammum, apabila tidak mendapatkan air maka beralih kepada tayammum. Al-aslu al-thani anna al-badala yaqumu maqam al-asl wa yanubu manabah wa yasuddu masaddah wa yahullu mahallah. Kemudian prinsip yang kedua, bahwa pengganti itu menduduki kedudukan hukum asal dan menempati tempatnya. Makna dari hal ini bahwa yang diperintahkan, yang menjadi hukum asal, apabila seseorang tidak mampu untuk mendatangkannya, tidak mampu untuk melakukannya, atau ada kesulitan baginya untuk melakukan hal tersebut, maka dia beralih kepada melakukan apa yang menjadi penggantinya. Wal ma'na anna al-ma'mur al-asli idza ta'adzara al-ithyanu bihi aw kana fihi mashaqqatu ghayru mu'tadah fa innahu yuntaqalu ila al-badal wa yaqumu maqamal mubdal wa yujzi'u anhu. Iya, jadi apa yang disebutkan tadi bahwa perintah yang hukum asalnya diperintahkan namun dia tidak mampu melakukannya atau ada kesulitan di luar batas kewajaran untuk bisa melakukannya, maka dia berpindah kepada melakukan apa yang menjadi penggantinya, sehingga pengganti itu menduduki kedudukan yang sama dengan hukum aslinya. Yaqumu maqamahu fil hukmi la fis sifah. Jadi dia menduduki kedudukannya dalam hal hukum, bukan dalam hal tata caranya, bukan dalam hal sifatnya. Fil hukm ay fi at-taharati min al-hadath al-asghar wal akbar. Dalam hal hukum maksudnya dia bisa mengangkat hadath, baik hadas besar demikian pula hadas kecil. Fal junub alladhi laysa indahu ma yatayammam wa yakfih. Maka seorang yang dalam keadaan junub yang dia tidak mendapatkan air, maka cukup baginya bertayammum dan itu telah cukup, mencukupi baginya. Wal haid idza tahurat wa laysa indaha ma' tatayammamu yakfiha. Demikian pula seorang wanita yang mengalami haid, apabila dia telah suci dan dia tidak mendapatkan air, maka dia mencukupkan dengan bertayammum dan itu telah mencukupi baginya. Lihada yaqulu Ibnu Qayyim 'an at-tayammum wal ma' qala hukmuhu hukmuhu illa fi maqtada ad-dalil khilafahu. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan tentang hukum tayammum bahwa hukum tayammum memiliki hukum yang sama dengan berwudu atau mandi, hukumnya sama kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan adanya perbedaan hukum. فَيُصَلِّي بِالتَّيَمُّمْ مَا شَاءَ مِنْ فُرُوضٍ وَنَوَافِلٍ كَمَا يُصَلِّي بِالْوُضُوءِ. Maka seorang yang bertayammum dia boleh mengerjakan solat berapapun jumlahnya, solat yang wajib, solat sunnah, Sebagaimana halnya seseorang yang berwudu, dia diperbolehkan mengerjakan salat yang mana saja, yang wajib dan yang sunnah. Wa idza kharaja waqtu as-salati wa huwa lam yuhdith hadathan akhar fa innahu la yazalu ala tayammumihi yusalli bihi salat al-ukhra. Dan apabila seorang yang bersuci dengan cara tayammum telah keluar dari waktu salat, keluar dari waktu salat, dan dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan tayammumnya, maka dia tetap boleh menggunakan tayammum tersebut untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Wa yajuzu lahu an yatayammama qabla dukhuli waqti as-salati khilafan liman qala yumna. Dan diperbolehkan bagi seseorang bertayammum meskipun sebelum memasuki waktu salat, menyelisihi pendapat yang mengatakan bahwa seorang baru diperbolehkan tayammum kalau sudah memasuki waktu salat. Idzan hukmu wa fa'idatu at-tayammum ka hukmi wa fa'idati al-ma' wa al-wudu. Jadi kesimpulannya bahwa hukum dan faedah dari tayammum itu sama persis seperti hukum dan faedah dari menggunakan air. Hadza fil ahkam la fis sifah, fas sifatu takhtalif. Dan ini kesamaan hukum. Jadi adanya kesamaan antara tayammum dengan bersuci menggunakan air itu dalam hal hukum-hukumnya, bukan dalam hal sifatnya atau tata caranya. Adapun tata caranya jelas berbeda. Fattayammum mashun li'udwain faqat. Adapun tayammum, tata caranya hanya mengusap dua anggota dari bagian tubuh kita saja. Walaysa fiha madmadhatun wa laysa fihi madmadhatun wa la istinshaq. Dan pada saat tayammum itu enggak ada berkumur-kumur dan tidak terdapat pula istinshaq, memasukkan air ke dalam hidung. Walaysa fihi tathlithun wa takrar. Dan pada saat melakukan tayammum itu tidak ada anjuran untuk mengulang-ulanginya. Fahadhi ikhtilafun fis sifah la fil ahkam. Jadi perbedaan hanya dalam hal tata cara. Adapun dalam hukum memiliki hukum yang sama. Wa ahammu mas'alatin fi hadha al-mas'alatu al-mashhuratu 'inda al-fuqaha, hal at-tayammumu rafi'un lil hadath am mubihun li fi'l al-ma'mur ma'a qiyam al-hadath. Termasuk di antara permasalahan yang masyhur yang menjadi pembahasan para ahli fikih dalam permasalahan tayammum ini adalah pertanyaan, apakah tayammum itu mengangkat hadas, apakah tayammum mengangkat hadas, ataukah tayammum itu adalah sesuatu yang membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang diperintahkan tapi hadas tetap ada, hadas tidak terangkat. Nah, ini yang menjadi pembahasan yang terjadi di kalangan para ahli fikih. Apakah tayammum itu mengangkat hadas, hadas akbar, hadas kecil terangkat, ataukah tayammum itu hanya membolehkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan namun dia tetap dalam kondisi berhadas. Rajjah al-musannifu anna at-tayammum rafi'un lil hadath wa mutahhirun bi nass al-Qur'an was sunnah. Adapun Syekh Sa'd rahimahullah taala, beliau menguatkan pandangan bahwa tayammum mengangkat hadas dan tayammum itu mensucikan seseorang berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala al-mu'allif fi ba'd kutubihi ba'da an dhakara taharat al-ma' wa at-tayammum qala 'inda qawli Allah ta'ala ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. وذكر حديث جابر بن عبد الله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحديث أبي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ذكر السعدي أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تقوم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه أو التضرر باستعماله لأن الله أنابه منابه وسماه طهارة. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan dalil-dalil tentang tayammum, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin yuridu li tahhirakum." Setelah menyebutkan tentang tayammum, Allah mengatakan, akan tetapi Allah hendak mensucikan kalian. Yuridu ayyutahhirakum. Mensucikan kalian. Demikian pula hadis Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat solat dan sebagai alat untuk mensucikan tahuran. Maka demikian pula yang disebutkan dalam hadis Abu Dzar, bahwa apa yang ada di permukaan bumi ini, tanah dan yang semisalnya, itu alat bersucinya seorang muslim, mensucikan seorang muslim. Meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun, dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Maka disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah bahwa ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa bersuci dengan cara tayammum itu menduduki kedudukan bersuci dengan menggunakan air. Apabila seseorang tidak menemukan air atau memudaratkan baginya jika menggunakan air, sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai alternatifnya, dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa itu mensucikan. قال وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على هذا، وبهذا يعرف أن الصحيح أي من أقوال أهل العلم أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج الوقت، لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك مما قاله كثير من أهل العلم. Lalu berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, demikian pula banyak sekali hadith-hadith yang menerangkan tentang hal ini, yang dengannya kita mengetahui bahwa yang sahih dari pandangan para ulama, bersuci dengan tayammum itu tidaklah menjadi batal karena keluarnya waktu. Keluarnya waktu sholat tidak menjadikan tayammum batal secara otomatis, atau masuknya waktu yang lain itu tidak menyebabkan batalnya tayammum. Demikian pula yang lainnya dari apa yang disebutkan oleh kebanyakan dari kalangan para ulama. Bal innaha tabtulu bi ahadi amrayn, wa hadha muhimun jiddan. Bal innaha tabtulu bi ahadi amrayn. Namun tayammum itu bisa menjadi batal dengan salah satu dari dua hal. Ini adalah perkara yang penting sekali, bahwasanya tayammum itu bisa menjadi batal dengan salah satu dari dua perkara. Imma husul naqid min nawaqid at-taharah wa imma wujud al-ma' aw zawal ad-darar al-mani' min isti'mal al-ma'. Ada kalanya tayammum itu menjadi batal apabila ada pembatal dari hal-hal yang dapat membatalkan kesucian seseorang. Pembatal-pembatal yang masyhur juga nanti akan disebutkan apa saja yang membatalkan. Dan ada kalanya ketika seseorang menemukan air atau hilangnya kemudaratan yang mencegah seseorang dari menggunakan air. Wal ma'na anna khuruj al-waqti laysa naqidan wa bit-tayammum yartafi'u al-hadath. Makna dari apa yang kita sebutkan di sini bahwa sekedar keluarnya waktu, keluar dari waktu sholat menuju waktu sholat yang berikutnya, itu tidaklah membatalkan tayammum seseorang. Sebab dengan bertayammum itu mengangkat hadas. Fala tantaqidu taharatul 'abd illa bi nawaqidil wudu. La yantaqidu at-tayammum wa yabtulu at-tayammum illa bi mubtilatil wudu. Wa ziyadah naqid akhar wa huwa wujud al-ma atau zawal al-udhur. Sehingga seorang yang bersuci dengan cara tayamum itu tidak terangkat atau tidak kemudian dia menjadi seorang yang tayamumnya batal dan menjadi seorang yang berhadas, kecuali apabila ada hal-hal yang dapat membatalkan dari pembatal-pembatal kesucian seseorang. Al-mas'alah tsaniyah, idza ta'adzara al-aslu wa fuqida al-aslu wal badalu fa hadha yusamma 'inda al-fuqaha faqid at-tahurain kal-maslub والمقيد والمسجون الذي لا يمكنه التيمم فهذا يصلي على حاله بدون وضوء وبدون تيمم ولا قضاء عليه. Permasalahan yang kedua, apabila seseorang tidak menemukan alat bersuci yang asal dan tidak menemukan alat bersuci alternatif, jadi dua-duanya enggak ada, air enggak ada, tanah yang digunakan untuk bertayamum juga enggak ada. Ini permasalahan yang disebutkan oleh para fuqaha dengan sebutan faqidut tahurain, seorang yang kehilangan dua alat bersuci. Seperti misalnya seorang yang dalam kondisi disalib, ya, dia dalam kondisi disalib, dia enggak bisa bergerak, dia enggak bisa mengambil air untuk berwudu, dia enggak bisa bertayamum. Atau seorang yang dalam keadaan tangannya terikat, atau seorang yang di penjara yang tidak memungkinkan baginya untuk bertayamum. والدليل على ذلك حديث عائشة في قصة ضياع القلادة قالت فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فنزلت آية التيمم صلوا بدون وضوء بدون تيمم لأن التيمم لم ينزل بعد. حديث متفق عليه. Maka orang yang seperti ini dia mengerjakan solat sesuai keadaannya walaupun tanpa bersuci, tanpa berwudu, tanpa tayamum, dia solat dalam kondisi demikian dan dia tidak perlu mengganti salatnya. Dalil tentang hadis ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyebutkan kisah hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu taala anha dalam perjalanan safar. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Mereka mencari kalung Aisyah yang hilang sampai tiba waktu salat dan mereka tidak menemukan air. Sementara ketika itu belum turun ayat tentang syariat tayamum, sehingga ketika itu kaum muslimin mereka sholat tanpa bersuci, mereka tanpa berwudu dan ayat tayamum belum turun. Nanti setelah mereka selesai mengerjakan sholat, barulah setelah itu turun ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya tayamum. Al-mas'alatu fiha arba'atu aqwal. Dan dalam permasalahan ini ada empat pendapat dari kalangan para ulama. Nazamaha ba'dhum fi qawlihi wa man lam yajid ma'an wa la mutayammama. Wa man lam yajid ma'an wa la mutayammama. Fa arba'atul aqwal yuhkayna madhhaba. Wa man lam yajid ma'an wa la mutayammama. Fa arba'atul aqwal yuhkayna madhhaba. هذا قول من؟ بقي البيت الثاني. يصلي ويقضي. هذا قول من؟ الناظم الناظم. لا أذكر من المالكية من علماء المالكية. Jadi beliau menyebutkan bait syair tentang pembahasan ini, bahwa barang siapa yang tidak menemukan air dan tidak bertayamum, maka di sana ada empat madhab, ada empat pendapat para ulama dalam hal ini. يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. وأصبغ عالم من المالكية اسمه أصبغ وأصبق يقضي والأداء لأشهب من المالكية أيضا. Jadi ada pendapat yang mengatakan dia mengerjakan salat dalam kondisi demikian, tanpa bersuci, tanpa tayamum, tanpa berwudu, tapi dia harus mengqadha. Dia harus mengganti ketika dia telah menemukan air atau menemukan alat untuk bersuci. Ini kebalikan dari apa yang disebutkan oleh Imam Malik. La yusalli wa la yaqdhi. Sebab Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan orang yang tidak menemukan alat untuk bersuci, maka dia enggak perlu sholat. Tidak sholat dan tidak pula mengqadha, mengganti sholatnya. Wa asbaghu yaqdi la yusalli fa idza wajada al-ma' yaqdi faqat. Hadha qawlu asbagh. Asbagh. Adapun asbagh dan asbagh, bukan asbagh ya, asbagh pakai ghain. Asbagh, salah seorang dari kalangan ulama al-Malikiyah, dia mengatakan dia tidak sholat sampai dia menemukan air atau alat bersuci, baru dia mengerjakan sholat dengan tayamum atau dengan berwudu. Wal ada'u li ashhaba yu'addi wa laysa alayhi shay. Yusalli ala halihi wa laysa alayhi shay. Iya, adapun pendapat ashhab, dia mengatakan dia mengerjakan sholat tersebut dan tidak ada sesuatu apapun baginya, artinya dia tidak perlu mengqadha apa yang telah dia kerjakan karena itulah kemampuan dia. Tidak ada air, tidak ada sesuatu untuk tayammum, maka dia mengerjakan sesuai kondisinya. Man kataba al-abyat, man kataba al-baitain. Ada yang tulis enggak? Dua bait. ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا. هذه أقوال في المذهب المالكي وهي في المذاهب الأخرى أيضا. طيب فصل في نواقض الوضوء. Kemudian kita memasuki pasal yang berikutnya tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kata beliau, faslun fi nawaqidil wudu. Pasal tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. فبدأ المتطهر على طهارته السابقة بالماء أو بالتراب عند التعذر. Maka selama seseorang itu bersuci dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya, dengan menggunakan air atau dengan menggunakan tanah, yaitu tayamum ketika tidak mendapatkan air, lam yazal yastabihu jami'al ibadati min salatin wa ghairiha, maka tetap saja diperbolehkan baginya untuk melakukan seluruh ibadah-ibadah, baik salat dan yang lainnya. Hatta yujada naqidun yanqudhu taharah, hingga ditemukan ada pembatal yang membatalkan kesuciannya. Wadhalika kal kharij min as-sabilain, seperti keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalur. Wa kadhalika ad-damu wal qayh al kharij min ghairi as-sabilain idza kathur, demikian pula darah dan nanah yang keluar dari selain dari dua jalur. Dua jalur ini maksudnya jalur depan dan belakang, kubul dan dubur. Apabila darah yang keluar itu jumlahnya banyak atau nanah yang keluar itu jumlahnya banyak. Wa kadzalika an-naum al-'amiq, demikian pula tidur pulas, tidur nyenyak. Al-mustaghriq lil-ihsas, yang menyebabkan seorang tidak lagi memahami atau Nanti akan diterangkan satu persatu oleh beliau. هذا الفصل فيه مقدمات عامة ومسائل خاصة بكل ناقد. Maka pasal ini ada mukaddimah yang bersifat umum dan ada permasalahan-permasalahan khusus yang kaitannya dengan hal-hal yang menjadi pembatal kesucian seseorang. Al-muqaddimatu al-ula ta'riful nawaqid. Yang pertama, mukaddimah yang pertama, apa definisi nawaqid atau perkara-perkara yang membatalkan itu? Nawaqid hiya al-mubtilat wal mufsidat aw hiya al-umur allati idza tara'at 'ala al-wudu'i afsadathu wa abtalathu wa man hasala lahu ahaduha sara sahibuha muhditan hadathan asghar. Yang dimaksud nawaqid yaitu al-mubtilat, al-mufsidat, hal-hal yang dapat membatalkan dan merusak, yaitu hal-hal yang apabila terdapat pada wudhu seseorang maka dia bisa merusaknya dan membatalkan wudhunya. Dan barang siapa yang mengalami salah satu dari hal-hal yang membatalkan itu, maka pemiliknya disebut bahwa dia dalam keadaan berhadath, yaitu hadath kecil, hadath asghar. Wa ma'na kaunaha asbaban yantaqidu biha alwudhu annahu hukmun wad'i min bab rabt al-ahkam bi sababiha fala farq bayna qasid wa muta'ammid wala bayna qalil wa kathir wala jahil wala alim wala nas wala mutadhakkir man hasala minhu shay'un min al-ahdath faqad batala wudhu'uhu ala kulli hal. Dan yang dimaksud di sini kaitannya dengan perkara-perkara yang menjadi pembatal wudhu seseorang, itu menjadi sebab. Ini adalah hukum yang telah ditetapkan, yang kaitannya dengan mengikat sebuah hukum dengan sebab-sebabnya. Ada sebab maka ada hukum, sehingga tidak ada perbedaan dalam hal ini antara seorang yang dia sengaja atau dia tidak sengaja, dia lupa atau dia mengingat, atau sesuatu yang sedikit atau banyak dari perkara-perkara yang membatalkan. Maka siapa saja yang mengalami salah satu dari perkara ini, maka itu menjadi sebab kesuciannya atau wudhunya telah batal. ولا فرق بين القليل والكثير في الخارج من السبيلين بالإجماع وفي الخارج من غير السبيلين عند بعض العلماء لعموم النصوص. Dan tidak ada perbedaan antara yang sedikit dan yang banyak kaitannya dengan apa yang keluar dari salah satu dari dua lubang, dari salah satu dari dua jalur, jalur depan dan jalur belakang. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan adapun yang keluar dari selain dua jalur tersebut, maka itu merupakan pandangan sebagian para ulama berdasarkan keumuman dalil-dalil. والوضوء بضم الواو هو الطهارة الصغرى التي يرفع بها الحدث الأصغر وغير ذلك. Dan al-wudu dengan waw yang didhammah, al-wudu, ini adalah cara bersuci yang kecil, ya, karena ada mandi, cara bersuci yang besar. Ini cara bersuci yang kecil yang dengannya dapat mengangkat hadas asghar atau hadas kecil. Dan yang lainnya. Amal wudu bil fi fathil waw fa huwa al ma'u alladhi yatawadda'u bihi. Adapun al wudu, waw yang di fathah, wudu, maka itu maknanya air yang digunakan untuk berwudu. فائده جرت عاده العلماء على التعبير في الوضوء بلفظ نواقض وفي التيمم والصلاه بلفظ مبتلات اصطلاح. فائده bahwa merupakan kebiasaan para ulama di dalam kitab-kitab mereka apabila mereka menyebutkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, mereka menyebut dengan ungkapan nawaqid, nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Namun ketika menyebutkan tentang tayamum, tentang sholat, hal-hal yang membatalkannya, mereka tidak mengatakan nawaqid, tapi mereka mengatakan mubtilat, Maknanya sama, pembatal-pembatal. Namun ini hanyalah merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli fikih. Soalul muhim, man huwa talib alladhi la yaktub, irfa' yadahu. Man huwa talib alladhi la yaktub. Ya, pertanyaan penting. Siapa santri yang tidak menulis? Angkat tangan. Ana wahid, ana la aktub, li'annani qad katabtu fil bait. Siapa yang tidak nulis? Angkat tangannya. Uktubu, uktubu barakallahu fikum. Al-muqaddimah tsaniyah, al-aslu 'adamun naqd hatta yathbuta ad-dalil ad-dalu 'ala anna hadha naqid min nawaqid al-wudu. Tulis, barakallahu fikum. Kata beliau, muqaddimah yang kedua kaitannya dengan pembatal wudu, bahwa asal hukum sesuatu tidak batal. Asal hukum sesuatu tidak batal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ini termasuk di antara perkara yang membatalkan. Qala Asy-Syaukani wa hadza aslun asil. Qala man? Asy-Syaukani wa hadza aslun asil. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah taala tentang hal ini, ini adalah prinsip yang paling penting. Ini adalah prinsip yang paling pokok dalam perkara ini. Tidak boleh kita mengatakan perkara itu membatalkan wudu kecuali apabila ada dalil yang jelas. Idzan la naqul hadza naqidun min nawaqid al-wudu illa bidalil. Jadi kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu pembatal wudu kecuali berdasarkan dalil. المقدمة الثالثة الأصل عدم انتقاض الوضوء حتى يثبت فعل الناقض بيقين. Kemudian mukaddimah yang ketiga, hukum asal sesuatu adalah tidak batalnya wudu seseorang hingga diyakinkan bahwa seseorang itu melakukan sesuatu yang membatalkan wudu dengan keyakinan. Mal farqu bain hadha wal ladhi qablahu? Apa perbedaan yang ini dengan yang sebelumnya? Man ya'lam? Wa lahu kitab, jaizah, hadiah. Siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah. الأول لا نقول هذا ناقض من نواقض الوضوء إلا إذا عندنا دليل أن الرسول أو الله قال هذا ناقض. Poin yang pertama itu kaitannya dengan apakah sesuatu itu pembatal wudu atau tidak. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu membatalkan wudu kecuali apabila ada dalil yang jelas, yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ini membatalkan wudu atau perintah untuk berwudu. Jika ثبت أنه ناقض بالدليل فلا بد من يقين أنني فعلت هذا الناقض. أما إذا كان عندي الشك هل أنا نمت أو لم أنم، هل أنا أكلت لحم الإبل أم لم أأكل، فهنا لا ينتقض الوضوء إلا بيقين أنني فعلت الناقض. Adapun perkara yang kedua, ini kaitannya dengan si pelakunya, orangnya. Sekarang kita sudah mengetahui itu termasuk perkara yang membatalkan wudu. Misalnya makan daging unta, termasuk di antara hal yang membatalkan wudu, hadisnya jelas. Nah, sekarang pembahasannya, apakah aku melakukan perkara yang menyebabkan wudukku batal? Apakah tadi saya makan unta atau tidak? Dia lupa. Kalau dia lupa, maka kembalikan pada hukum asal tidak makan unta. Artinya dia tidak boleh mengatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan wudu kecuali berdasarkan keyakinan. Dia mengingat secara pasti bahwa dia telah makan daging unta misalnya. Muqaddimatul rabi'ah, idza ta'addadat al-ahdath wan nawaqid kafa wudu'un wahidun an jami'i al-ahdath wan nawaqid bi ijma' al-ulama. Kemudian muqaddimah yang keempat, apabila hadas itu bermacam-macam dan pembatal wudhu yang dilakukan itu bermacam-macam, maka untuk mengangkat hadas, seluruh hadas itu cukup dengan sekali berwudu saja. Misalnya seseorang tidur nyenyak, batalkan wudu. Dia juga tadi makan daging unta, termasuk perkara membatalkan wudu. Dia juga tadi buang angin. Jadi banyak hal-hal yang menyebabkan wudunya batal. Apakah harus berwudu berkali-kali? Jawabannya tidak. Cukup dengan sekali wudu, itu sudah mengangkat seluruh hadas. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Naqul yujzi wa naqul yakfi wa naqul yughli. Sawa. Sehingga kita mengatakan yujzi, yakfi, ini ungkapan-ungkapan yang sama. Maksudnya mencukupkan dia dengan sekali berwudu untuk mengangkat seluruh hadas itu. المقدمه الخامسه لا تلازم بين الاستنجاء ونواقض الوضوء فقد يجب الوضوء ولا يجب الاستنجاء فلا يجب الاستنجاء من النوم ولا من الريح ويجب للوضوء ويجب الوضوء للصلاه. Kemudian mukaddimah yang kelima itu tidak ada keterkaitan, tidak ada sesuatu yang saling mengharuskan antara istinja dengan pembatal-pembatal wudu. Ini tidak ada kaitannya. Pembatal wudu perkara tersendiri, hukum tersendiri. Beristinja setelah buang hajat, membersihkan, itu adalah hukum tersendiri. Tidak ada keterkaitan di antara keduanya. Terkadang wajib bagi seorang berwudu, namun tidak ada kewajiban beristinja. Dia wajib berwudu, tapi tidak harus beristinja. Misalnya bangun dari tidur, apakah dia harus beristinja? Tidak. Tapi kalau dia hendak sholat, dia wajib berwudu. Atau buang angin. Buang angin misalnya. Ketika dia buang angin, ketika dia kentut, apakah harus istinja? Enggak. Tidak harus istinja. Ya. Tapi ketika dia hendak sholat, maka dia wajib hukumnya untuk berwudu. Al-muqaddimah as-sadisah fa'idatu ma'rifati an-nawaqid. Kemudian mukaddimah yang keenam, fa'idah mengetahui perkara-perkara yang membatalkan wudu. An ya'rifaha liyajtanibaha idza arada al-hifaz 'ala taharatihi sabiqa wal istimrar 'alayha. Penting bagi seseorang untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan wudu agar dia menjauhinya, sehingga apabila dia hendak menjaga kesucian yang dahulu, dia mampu melakukannya, menghindari hal-hal yang dapat membatalkan kesuciannya tersebut. An yajtanib al-ibadat allati tajibu laha at-taharah 'inda husul ahad an-nawaqid. Kemudian di antara faedah mengetahui perkara-perkara yang membatalkan wudu, dia menjauhi ibadah-ibadah yang diwajibkan padanya bersuci apabila dia melakukan salah satu dari pembatal wudu tersebut. An yu'ida al-wudu'a ba'da husul an-naqid idza arada fi'la ma tajibu lahu at-taharah. Kemudian faedah yang ketiga, dia mengulangi wudunya apabila terjadi padanya sesuatu yang membatalkan wudu, apabila dia hendak melakukan amalan yang diwajibkan padanya dalam keadaan suci. Anna 'adama husul an-naqid lil mukallaf yaj'aluhu qadiran 'ala fi'l al-ibadat allati yushtaratu laha al-wudu, wa huwa ma dalla 'alayhi qawl al-mu'allif fi awwal al-amr, fa ma dama al-mutatahhiru 'ala taharatihi ila an qala lam yazal yastabih jami'al ibadat hatta yujada naqidun yanqudu at-taharah. Faedah yang keempat, bahwa ketika seseorang tidak terdapat padanya atau dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudunya, maka itu akan menyebabkan dia mampu melakukan berbagai macam jenis ibadah yang disyaratkan padanya berwudu. Jadi ibadah apapun selama wudunya enggak batal, dia silahkan melakukannya. Maka inilah yang di dimaksudkan dari ucapan As-Sa'di rahimahullah ta'ala, famadamal mutatahhir ala taharati, selama seseorang itu di atas kesuciannya, kesucian yang enggak batal, maka dia diperbolehkan melakukan seluruh jenis ibadah yang disyaratkan pada yang bersuci, sholat dan yang lainnya, sampai ditemukan padanya sesuatu yang membatalkan kesuciannya. Lalu kemudian di sini beliau menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kata beliau, وَذَلِكَ كَالْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ, seperti apa yang keluar dari dua jalur, jalur depan dan jalur belakang. كَذَلِكَ الدَّمُ وَالْقَيْحَ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ إِذَا كَثُرُ, demikian pula darah, darah yang banyak, nanah yang banyak keluar, yang keluar dari selain dua jalur. Nah, maksudnya di bagian tubuh seseorang, bukan dari arah depan dan belakang, tapi dari bagian tubuh yang lain keluar darah ataukah nanah. Wa kadzalika an-nawmul 'amiq al-mustaghriq lil-ihsas illa min qa'imin wa qa'idin, demikian pula tidur nyenyak yang menyebabkan seseorang tidak mampu merasakan apa yang ada atau apa yang terjadi di sekitarnya kecuali dari orang yang berdiri atau orang yang duduk. Wa massil farji bila ha'il, menyentuh kemaluan tanpa pembatas, tanpa penghalang. Wa massi ar-rajuli lil mar'ati biladzah, dan seorang lelaki menyentuh wanita dengan disertai kelezatan syahwat. Wa akli luhumil ibil, dan memakan daging unta. Wa taghsilil mayyit, dan memandikan jenazah. Wa mujibatil ghusli, dan perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi. An-naqidh al-awwal al-kharij min as-sabilayn wa huma al-qubul wad-dubur wa summiya bidhalik li'anna kullan minhumā sabīl ay ṭarīq li-khurūj al-kharij minhu. Pembatal yang pertama yang beliau sebutkan di sini, sesuatu yang keluar dari dua jalur. Yang dimaksud dua jalur di sini, jalur depan yaitu dari kemaluan depan, dan jalur belakang itu dari dubur. Dan disebutkan dengan nama as-sabilain, ya, disebutkan sabil, jalan, karena memang masing-masing itu memiliki jalan atau jalur, jalur keluarnya sesuatu dari tempat tersebut. Wa hadha an-naqidhu fihi masail, dan perkara yang membatalkan ini ada beberapa permasalahan. المسألة الأولى خروج البول والغائط من القبل والدبر في حال الصحة ناقض للوضوء لحديث قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. Permasalahan yang pertama, keluarnya air kencing atau keluarnya tinja kotoran baik dari depan atau dari belakang ketika seseorang dalam keadaan sehat, itu membatalkan wudu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, atau jaa ahadun minkum minal ghaib, atau salah seorang kalian datang dari buang hajat. Masalah kedua, khurujul madin aw al wadin min al qubul fi hal al sihhati naqim lil wudu li hadith Ali radhiyallahu anhu wa amrihi bil wudu' min khuruj al madin. Permasalahan yang kedua, keluarnya madhi atau keluarnya wadi dari kubul, dari kemaluan, dalam kondisi sehat, ini juga termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Keluarnya madi, keluarnya wadi, wadi cairan yang keluar, yang biasanya keluar setelah seorang buang air kecil. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau berwudu setelah keluarnya madhi. Masalah ketiga, khurujur rihi min ad-dubur fi hal as-sihhah naqidun li hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Permasalahan yang ketiga, keluarnya angin dari belakang, dari dubur. Maka ini juga dalam kondisi sehat, ini juga membatalkan wudu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sawta aw yajida riha, jangan dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengarkan ada bunyi, bunyi kentut atau dia mencium bau yang menunjukkan bahwa ada yang keluar. Al-maqsud hatta yatayaqqan. Dan yang dimaksud di sini bahwa sampai dia yakin bahwa dia telah buang angin. Farrihu naqidun bin nass wal ijma', lakin la yantaqidu wudhu'uka hatta tatayaqqan annahu kharaja minka bi yaqin. Keluarnya angin dari dubur berdasarkan kesepakatan para ulama itu membatalkan wudhu. Akan tetapi wudhu kamu itu enggak batal sampai engkau betul-betul yakin bahwa engkau buang angin. المسألة الرابعة خروج المني من القبل في حال الصحة ناقض للوضوء. Permasalahan yang keempat bahwa keluarnya mani dari kemaluan dalam kondisi sehat ini juga termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. وموجب للطهارة الكبرى. Dan bahkan menyebabkan dia berhadas besar yang mengharuskan dia untuk bersuci dengan cara yang besar yaitu mandi. وتكفي الطهارة الكبرى عن الوضوء. Dan apabila seseorang bersuci dengan cara mandi maka itu telah mencukupi dia dari berwudu. مسألة الخامسة إذا كان خروج البول والغائط من القبل والدبر مستمرا في غير حال الصحة وهؤلاء هم أصحاب الحدث الدائم مثل سلس البول واستطلاق الغائط أو الريح أو مثل المستحاضة فهؤلاء يتوضؤون للصلاة بعد دخول وقتها ولا يضرهم ما خرج منهم في وقت الصلاة بعد هذه في وقت الصلاة. نعم. Permasalahan yang kelima, apabila keluarnya air seni, keluarnya air kencing, atau keluarnya tinja kotoran dari kemaluan depan atau dari dubur yang sifatnya berkesinambungan karena dia dalam kondisi tidak sehat sehingga dia selalu dalam keadaan keluar hadas. Jadi itu selalu keluar seperti orang yang terkena penyakit salasul baul. Jadi dia selalu kencing. Ya, setelah berwudu ya kencing lagi, setelah berwudu kencing lagi. Salat pun dia kencing, keluar. Ya. Atau seorang yang selalu buang ada sesuatu yang keluar gitu dari duburnya. Atau orang yang selalu buang angin. Dikit-dikit kentut, dikit-dikit kentut. Demikian pula seorang wanita yang istihadhah. Seorang wanita yang terus keluar darah, bukan darah haid. Namun dia mengalami istihadhah disebabkan karena ada urat yang bocor. Maka mereka-mereka yang seperti ini, mereka berwudu untuk salat setelah memasuki waktu salat. Setelah memasuki waktu salat baru mereka berwudu. Nah, setelah mereka berwudu lalu mereka salat dalam keadaan air kencingnya keluar ketika salat, itu tidak memudaratkan mereka. Jadi dia tetap terus mengerjakan sholat dan sholatnya enggak batal meskipun kotoran itu keluar pada saat dia sedang mengerjakan sholat. ثم بعد هذه الصلاة هل يتوضؤون للصلاة الأخرى إذا لم يحصل ناقض آخر غير استمرار خروج النجس؟ Lalu kemudian setelah dia mengerjakan sholat wajib itu, misalnya dia sholat zuhur dalam kondisi seperti ini, selalu ada hadas yang ada najis yang keluar. Setelah dia mengerjakan sholat, lalu dia hendak mengerjakan sholat yang lain, apakah mengharuskan dia berwudu kembali? Apabila tidak ada pembatal-pembatal wudu yang lain kecuali apa yang selalu dialami, yang selalu keluar itu, apakah dia harus berwudu kembali? Jadi setiap kali hendak mengerjakan sholat, wudu lagi, salat lagi, wudu lagi, salat lagi. Al-jawab, na'am yatawadda'un wujuban 'inda ba'd al-ulama wa istihbaban 'inda ulama akharin min bab tajdid al-wudu wal khuruj min al-khilaf. Jawabannya iya. Hendaknya dia berwudu kembali. Ada sebagian para ulama mengatakan wajib baginya untuk berwudu. Jadi setiap kali mengerjakan sholat wudu, setiap kali sholat wudu. Sebagian para ulama mengatakan anjuran untuk setiap kali sholat dia berwudu. Sifatnya anjuran, tidak wajib, namun hendaknya dia dalam rangka untuk memperbaharui wudunya dan keluar dari perselisihan para ulama bahwa sebaiknya setelah dia mengerjakan sholat selesai dan dia hendak mengerjakan sholat yang lain, maka dia berwudu kembali. المسألة السادسة خروج شيء طاهر من السبيلين غير الريح والمني كالحصى والدود وغيرهما ناقض عند الجمهور قياسا على المني والريح ولأنه لا يخلو من خروج البلل معه. Kemudian permasalahan yang keenam, keluarnya sesuatu yang suci dari dua jalur, dari kemaluan atau dari duburnya, yang bukan angin, bukan pula mani, bukan kentut, bukan pula keluarnya mani, seperti keluar kerikil, keluar batu, ya, atau keluar cacing, atau keluar koin, dia habis nelan koin, betul dia, keluar koinnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang demikian membatalkan wudunya dengan dalil qiyas, qiyas kepada keluarnya mani dan keluarnya angin. Karena dengan alasan yang lain bahwa keluarnya sesuatu ini itu biasanya ada temannya, ya, tidak murni cacing-cacing bersih gitu keluar. Biasanya ada cairan-cairan yang keluar bersamanya, ya, atau kerikilnya bersih keluar gitu. Ya biasanya ada temannya cairan, sehingga jumhur ulama mengatakan ini membatalkan wudu. Mungkin nasalah ba'dhu thullab أين محمد رافع وأين محمد رافع وأين حسبي وأين عبد الحكيم عبد الحكيم أين أنت يا عبد الحكيم أنا لا أرى أتقدم طيب أين محمد رافع ومحمد رافع عندنا اثنان أو ثلاثة محمد رافع أين أنتم محمد رافع غير موجود ومحمد رافع غير موجود حسبي أين أنت يا حسبي حنيف أين أنت يا حنيف سجلوا لنا الغائبين سجلوا لنا الغائبين وفي المغرب سنسأل إن شاء الله نعم الناقض الثاني الدم والقيح الخارج من غير السبيلين إذا كثر kemudian pembatal yang kedua yang disebutkan oleh Syekh darah dan nanah yang keluar bukan melalui dua jalur tadi, bukan dari kemaluan, bukan dari dubur, apabila jumlahnya banyak. Hadha an-naqidu fihi masail. Maka perkara yang membatalkan ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatu al-ula ad-damu wal-qayh alladhi yakhruju min al-juruh wa qariban minhu as-sadid. من الأشياء التي اختلف فيها أهل العلم هل هي طاهرة أم نجسة وهل هي ناقضة للوضوء أم لا tentang darah demikian pula nanah yang keluar dari luka-luka yang ada di tubuh seseorang ini termasuk di antara hal-hal yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama apakah darah dan nanah itu suci ataukah termasuk najis apakah keluarnya termasuk perkara yang membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu كثير من القائلين بنجاستها والقائلين بطهارتها يقولون خروجها من غير السبيلين لا ينقض الوضوء banyak dari kalangan mereka yang berpandangan bahwa darah itu najis nanah itu najis dan mereka berpandangan bahwa كثير من القائلين بنجاستها والقائلين بطهارتها Yani pendapat yang mengatakan bahwa darah itu najis atau pendapat yang mengatakan bahwa darah itu bukan najis, darah nanah, mereka mengatakan keluarnya darah, keluarnya nanah bukan dari dua jalur, dari jalur depan, dari jalur belakang, itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض إلا بدليل صحيح وهذا غير موجود في هذه المسألة. هذا غير موجود في هذه المسألة. Sebab asal hukumnya dia tetap dihukumi suci dan dihukumi tidak membatalkan wudu kecuali berdasarkan dalil yang sahih. Dan dalam permasalahan ini kita tidak menemukan ada dalil yang menunjukkan bahwa wudu seseorang batal karena keluarnya darah. Wa li anna hadhihi al-umur wal asya' tahsulu min ba'd as-sahabati wa ma'a dhalika lam yunqal 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil wudu' min shay'in minha. Dan karena perkara-perkara yang seperti ini itu dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar darah dari tubuh mereka. Namun tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah memerintahkan mereka untuk berwudu. Mas'alah tsaniyah tanbihun wa huwa anna al-'allamah as-sa'di dzakara fi nur al-basair ad-dam al-kathira min nawaqid al-wudu walakinahu rajjaha fi kitab al-mukhtarat al-jaliyah أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء منها أو على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة. Di sini perlu menjadi perhatian kita bahwa Syekh Sa'd rahimahullah dalam kitabnya ini Nurul Basair beliau menyebutkan bahwa darah yang banyak keluar dari tubuh seseorang itu termasuk diantara perkara yang membatalkan wudu. Namun beliau sendiri, Al-Syeikh, beliau menguatkan di dalam Al-Mukhtarat Al-Jaliyah, tulisan beliau, beliau di sana menegaskan bahwa darah dan muntah dan yang semisalnya itu tidak membatalkan wudu. Apakah keluarnya banyak atau sedikit? Beliau menganggap itu tidak membatalkan wudu. Disebabkan karena tidak adanya dalil yang jelas yang diriwayatkan tentang batalnya wudu karena keluarnya darah tersebut atau keluarnya muntah. Dan asal hukumnya seseorang tetap dalam keadaan suci sampai ada dalil yang menunjukkan batal. Wa hadha min al-amthilah allati wa'adnakum bi dhikriha fi manhajil mu'allif والفرق بين تحرير المسائل وبين الفتوى والتعليم العام. Dan ini termasuk di antara permisalan yang telah kami singgung di awal pembahasan bahwa di sana ada perbedaan dari al-muallif, dari penulis, antara menjelaskan mana yang lebih kuat dalam satu permasalahan dengan hal-hal yang kaitannya ketika dia hendak membimbing murid-muridnya, membimbing kaum muslimin kepada yang lebih baik, ya, mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang itu lebih baik dan lebih berhati-hati di dalam mengamalkan agamanya. Ad-damul masfuh al-kathir aktharu ahli al-ilmi ala annahu najis. Darah yang mengalir yang jumlah banyak, mayoritas para ulama mengatakan bahwa darah tersebut najis. ولعل المؤلف لأجل هذا ذكره هنا. Dan boleh jadi Syekh Sa'd rahimahullah dengan sebab itu karena banyaknya pandangan para ulama yang berpendapat demikian beliau menyebutkannya di sini. وأما يسير الدم فيرى جمهور العلماء العفو عن يسير الدم القليل منه. Adapun darah yang sedikit yang keluar dari tubuh seseorang maka hal itu dimaafkan menurut pandangan jumhur ulama. Artinya yang demikian tidak membatalkan wudu seorang. Kadzalika al-qayh al-a'immah al-arba'ah 'ala annahu najis. Demikian pula nanah yang keluar dari luka seseorang Empat madhab para ulama menganggap bahwa itu najis. المسألة الثالثة ينبني على ذلك أن خروج الدم للتحليل أو للتبرع به لمريض آخر أو بسبب الحجامة لا ينقض الوضوء عند القائلين بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين كما ذكر هذه المسألة العلامة العثيمين رحمه الله. Permasalahan yang ketiga bahwa dibangun di atas perkara ini, apakah keluarnya darah dari tubuh seseorang membatalkan wudu atau tidak? Maka dibangun di atas permasalahan ini bahwa keluarnya darah seseorang karena dia melakukan donasi, mendonasikan darahnya, ya, kepada orang yang lain, orang yang dalam keadaan sakit, atau keluarnya darah disebabkan karena dia dibekam, maka ini tidak membatalkan wudu. Menurut pendapat para ulama yang mengatakan tidak batalnya wudu dengan keluarnya darah, yang darah itu keluar bukan melalui jalur dua jalur, depan dan belakang, kemaluan dan dubur, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. قال الناقض الثالث قال وكذلك النوم الكثير المستغرق للإحساس إلا من قائم وقاعد. زد هذا فقط. طيب. حتى ننتهي في يومين. ونزيد ثالثا. أنا sudah ngos-ngosan di. Pembatal yang ketiga yang beliau sebutkan, tidur yang banyak yang menyebabkan seseorang terpisah atau dia tidak mengingat dan tidak merasa apa yang terjadi sekitarnya, kecuali dari seorang yang dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Dan pembatal ini ada beberapa permasalahan. فيه مسائل. المسألة الأولى مسألة نقض الوضوء بالنوم من المسائل التي اختلف فيها العلماء بناء على اختلافهم في فهمهم بناء على الاختلاف في فهم الأدلة. Permasalahan yang pertama bahwa masalah batalnya wudu seseorang karena tidur ini termasuk di antara permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Hal ini dibangun di atas pemahaman mereka di dalam memahami dalil-dalil yang diriwayatkan tentang perkara ini. وبناء على الخلاف في تصحيحها وتضعيفها. Demikian pula yang menjadi sebab terjadinya perselisihan karena adanya hadis-hadis yang menjadi kontroversi. Terjadi perselisihan, ada yang mensahihkan, ada pula yang melemahkan. المسألة الثانية مراد المؤلف أن النوم الكثير المستغرق للإحساس ينقض على كل حال إلا إذا كان النوم الكثير من قائم وقاعد فلا ينقض، وهذا قول بعض السلف مذهب الحنفية وغيرهم ورجحه الشوكاني. Yang dimaksud oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di sini bahwa tidur yang nyenyak yang menyebabkan seseorang tidak merasa apa yang terjadi di sekitarnya, ya, yang menyebabkan seseorang kehilangan rasa, kehilangan indera, maka ini membatalkan wudu dalam kondisi apapun, kecuali apabila tidur yang banyak itu dilakukan oleh orang yang berdiri sambil tidur, atau orang yang duduk sambil tidur, kata beliau itu tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat sebagian para ulama ussalaf, dan ini madhab al-Hanafiyah dan yang lainnya, dan dikuatkan oleh Syaukani. Al-mas'alah tsalitsa ar-rajih fi mas'alah an-nawm anna madarahu al-istighraq alladhi yafqidu bihi an-na'im al-ihsas. Fa idza faqada al-ihsas bi haythu law ahdatha lam yash'ur intaqadha wudu'uhu wa in kana ihsasuhu ma'ahu lakin ma'ahu muqaddimat an-nawm wa yash'uru bil aswat min hawlihi ولا يميزها أو يميزها من النعاس فإن طهارته باقية بذلك لأن النوم ليس حدثا في ذاته. Permasalahan yang ketiga yang sahih yang lebih kuat tentang permasalahan tidur, bahwa yang menjadi inti batal tidaknya wudhu seseorang disebabkan karena tidur, bahwa yang membatalkan wudhu seseorang yang tidur apabila orang yang tidur tersebut pada saat dia tidur menyebabkan dia kehilangan indera, menyebabkan dia tidak merasakan, ya, dia kehilangan rasa apa yang ada di sekitarnya, dia sudah tidak ada kontak gitu, ya, sehingga pada saat dia kehilangan perasaan apa yang dia rasakan di sekitarnya, ketika dia berhadas maka dia tidak akan merasakan kalau dia berhadas, kalau wudhunya itu batal. Ketika dia buang angin dia sampai tidak merasa. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan rasa. Ya. Namun apabila dia masih merasakan sesuatu dan dia berada pada saat dia tidur, muqaddimatun naum, ngantuk. Ya, dia disebut tidur, tapi dia masih merasakan apa yang ada di sekitarnya. Dia masih mendengar ada suara, misalnya kalau di hari Jumat, ini biasanya banyak juga, dia mendengarkan suara khatib, ya, tapi dia tenggelam dalam tidurnya, tapi dia mendengarkan suara. Cuman dia tidak paham ini ngomong apa gitu, tapi dia masih terhubung dengan apa yang ada di sekitarnya. Ya, namun dia tidak bisa membedakan, dia tidak bisa memahami disebabkan karena rasa kantuk. Maka orang yang seperti ini itu masih terhukumi suci, tidak dikatakan bahwa wudhunya telah batal. Mengapa demikian? Karena tidur itu sebenarnya bukanlah hadas. Tidur itu tidak dihukumi hadas. Namun tidur itu dapat menyebabkan seseorang berhadas. Namun tidur itu sendiri itu bukanlah hadas yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Namun mengapa dihukumi batalnya? Karena ketika seseorang tidak lagi merasa apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi di sekitarnya, sehingga ketika wudhunya batal dia tidak merasa. Inilah yang membatalkan wudhu. Wa adhunnu wallahu alam anna hadha ضابط يمكن تطبيقه إلا في الأندونيسيين. ينام ساعتين أو ثلاث في الطائرة فإذا سمع وصلنا مطار سكرنا هاتو ومباشرة يستيقظ ويأخذ الحقيبة وينزل. Kata beliau mungkin menurut saya Allah alam menerapkan hal ini itu bisa dilakukan terhadap manusia kecuali orang Indonesia. Ini sulit menerapkan tentang hal ini. Kadang-kadang orang Indonesia dia bisa tidur 2 jam, tiba-tiba ada pengumuman pesawat akan landing, langsung bangun. Apakah wudhunya batal? Padahal tadi dia masya Allah sepanjang jalan, ya, dia mungkin sudah bermimpi ke berbagai negeri kali. Nah, tapi begitu ada pengumuman dia langsung bangun. Jadi seolah-olah dia hanya tidur ngantuk gitu. Kaifa dzalik? Enggak tahu. Kenapa bisa terjadi? Ya enggak tahu. Tanyakan kepada orang Indonesia. Mungkin law alim asy-syekh bihadza sayaktub illa yasir min na'im nawm yasir min na'im illa uran undunusin kecuali. Kalau seandainya syekh mengetahui begini kebiasaan orang Indonesia, mungkin beliau akan mengecualikan. Ya, kecuali orang Indonesia punya kepribadian tersendiri, punya kebiasaan yang berbeda. الله أعلم. من أدلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أو من حديث قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. Di antara dalil yang menerangkan tentang hal ini adalah hadith Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menyebutkan bahwa mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti salatul isya dalam keadaan mereka tertidur, dan disebutkan dalam hadis hingga kepala mereka itu terkantuk-kantuk, lalu kemudian setelah itu mereka bangun untuk salat dan mereka tidak mengulangi wudunya. Mas'alatul rabi'ah zawalul aqli wa ghiyabul ihsasi bighairi an-nawm ala ayyi wajhin zala al-aqlu naqidun min nawaqidil wudu'. مثل تغطية العقل بالإغماء أو السكر أو الجنون أو البنج يسيره وكثيره لأنه لا يدري ما يخرج منه فهو كالنائم المستغرق من باب أولى. Permasalahan yang keempat, hilangnya akal dan hilangnya indera seseorang bukan karena tidur. Maka dengan cara apapun menyebabkan hilangnya indera seseorang, hilangnya akal seseorang, itu termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Misalnya seseorang pingsan, maka ini membatalkan wudu. Atau seorang dalam keadaan mabuk, atau seseorang yang dalam kondisi gila atau kesurupan, atau seorang yang dibius sedikit ataupun banyak karena dia tidak mengetahui. Pada saat dia kehilangan indera tersebut, dia tidak mengetahui apa yang keluar dari bagian tubuhnya. Maka dia seperti orang yang tidur nyenyak, tidur terlelap dan tidak mengetahui kondisi yang ada di sekitarnya. Wa bihadzal qadr naktafi li narji'a ba'da al-maghrib insha Allah. Ihtasibu al-ajr ayyuha al-kiram fa antum fi tariqi at-tafaqquh fi ad-din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka sampai di sini kita mencukupi majelis kita. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salatul maghrib dan hendaknya antum bersiap-siap para ikhwah sekalian. Antum dalam keadaan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju al-jannah.